Watahsabuhum aiqadaw wahum ruqud. Mana di sini? Tahsabuhum aiqadaw. Maful bi yang pertamanya mana? Hum. Kemudian maful bi yang kedua? Aiqadaw. Jadi hasiba itu bisa yahsabu, bisa yahsibu. Bisa has, bisa yahsabu, bisa apa? Yah, yahsibu. Wa inni la'adhunnuka ya fir'aunu mathbura. Mana di situ nasikhnya? Adhunnu. Dari dhanna, ya dhunnu untuk anak. Adhunnu. Mana maful bi yang pertamanya? Kaf. Ya, kemudian maful bi yang keduanya mana? Mathbura. Ada punya fir'aun itu munadanya. Ya. Khiltuka musafira. Bagaimana i'rabnya? Ya. Fi'lun wa fa'il wa maful bih awal ya. Musafira maful bih tsanin. Ya. Insyaallah mudah kan ini? Kemudian khabarnya seperti biasa ya. Ataupun maful bih yang keduanya yang tadinya asalnya khabar ya boleh jumlah seperti ar-ra'ahu istaghna. Ya, mana di sini nasikhnya? Ya, ro'a, bukan aroh. An ro'a hustaghna ro'a. Maful bi yang pertamanya apa? Dhamir ha. Maful bi yang keduanya apa? Istaghna. Jumlah fi'liyah pada mahalnya nasab supaya maful bi tsan tsanin. Ya. Kemudian mana nih ya? Hatta idza balagha maghriba asy-syamsi wajadaha taghrubu fi 'ainin hamiah. Wa wajada 'indaha qauma. Ada berapa di sini nasikhnya? Banyak. Ada berapa banyak tuh? Lihat hatta idza balagha maghriba asy-syamsi wajadaha. Wajadaha taghrubu. I'rabnya bagaimana? Wajadaha taghrubu. Wajada fi'il, munfa'il di mana? Dhamir mustatir fihi jawaz an taqdiru huwa. Ya'ud kepada ya'dila dzul dzil qarnain. Ha bamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli nasb maful bih awal. Mana maful yang keduanya? Wajadaha taghrubu fi ainin hamiah. Mana? Jumlah jumlah fi'liyah itu taghrubu, dia mendapati matahari taghrubu, tenggelam. Nah itu jumlah fi'liyah. Antum i'rab dulu satu demi satu, kemudian ditutup dengan apa? Jumlah. Al jumlah al fi'liyah fi mahalli nasb maful bih tsanin. Kemudian wajadaha 'inda qauma. Ini jelas ya. Yahsabuna al-ahzab lam yadhhabu. Mana sini nasikhnya? Yahsabun. Kemudian fa'ilnya mana yahsabuna? Wawu ya. Kemudian maful bi yang pertamanya yahsabuna al-ahzab lam yadhhabu. Ha? Al-ahzab. Maful bi yang keduanya mana? Yahsabuna al-ahzab lam yadhhabu. Lam yadhhabu jumlah fi'liyah pada mahalnya nasbin maful bi tsa tsani. Antum i'rab satu demi satu dulu. Lam harfu apa? Jazmin wa nafin wa qalbin. Yadhhabu fi'il mudhari' majzumun bilam. Sudah tahu kan ini i'rab ya? Ya. Wa ja'al, lupa lagi. Waduh, jangan lupa itu. Wa ja'alna al-anhara tajri min tahtihim. Mana di sini maful bi yang pertamanya atau nasikhnya dulu apa? Ja'ala. Mana fa'ilnya? Na. Maful bi yang pertamanya? Al-anhar. Wa ja'alna al-anhara tajri min tahtim. Maful bi yang keduanya? Tajri min tahtim. Jumlah apa? Fi'liyah. Ya. InsyaAllah. Nah, sekarang kita mencari nih. Mana maful bi? Ataupun nasikhnya apa? Fa'ilnya mana? Maful bi yang pertamanya mana? Yang keduanya mana? Inna wajadna aba'ana ala ummatin. Wajada itu nasikhnya. Fa'ilnya mana? Na. Maful bi yang pertamanya apa? Inna wajadna aba'ana ala ummah. Aba'ana. Maful bi yang keduanya mana? Ala ummatin. Bentuknya apa? Jumlah atau jumlah? Shibhu jumlah. Jadi ala umma jar majrur itu shibhu jumlah pada mahalnya nasab maful bi tsanin gitu ya. Seperti khobar ya. Karena aslinya kan khobar. Khobar kan bisa bentuknya apa? Jumlah, shibhu jumlah, bisa mufrad. Ya, demikian pula maful bi yang keduanya, dhanantu dan teman-temannya. Karena asli dari maful yang kedua